Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita sampai pada syarat-syarat solat. Telah kita sebutkan bahwasannya syarat-syarat solat ada 9. Pertama Islam. Kedua, berakal. Yang ketiga, balig. Masuk kepada poin yang keempat. Arwabi' yang keempat. At-taharatu minal hadasaini. Ma'al qudur. Suci dari dua hadas. Yang dimaksud, hadas besar dan hadas kecil. Apabila mampu. Nah, telah kita bahas dalam bab taharah bahwasanya hadas ada yang sifatnya hadasul akbar, ada juga hadas yang sifatnya hadasul asghar. Hadas akbar ini suci dengan cara mandi. Kalau tidak mampu mandi, maka dengan tayamum. Hadas asghar, suci dengan cara berwudu. Kalau tidak mampu berwudu atau tidak ada air, maka bisa diganti dengan tayamum. Nah, suci dari dua hadas ini merupakan syarat sahnya sholat. Disebutkan di sini ma'al qudrah. Jika dia mampu. Nah, dalam artian, ketika seorang tidak mampu untuk taharah dari dua hadas ini, misalkan, tidak ada air, tidak ada juga tanah atau debu untuk tayamum, maka, boleh dia sholat, walaupun tanpa bersuci. Kalau keadaannya seperti itu. Nah. Atau. Dia tidak mampu wudu. Tidak mampu tayamum. Nah. Mungkin dikarenakan sakit yang sangat parah. Tidak mampu wudu. Tidak mampu tayamum. Tidak ada juga orang yang membantu untuk mewudukan atau mentayamumkannya. Maka boleh dia sholat walaupun dalam keadaan tidak bersuci. Fattakullaha mastata'tu. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, ada seorang yang diikat tangannya, ya, tidak mampu untuk berwudu, tidak bisa juga untuk tayamum. Tidak mengapa dia sholat dalam keadaan seperti itu. Nah, walaupun tanpa taharah. Ya. Berdasarkan keumuman ayat, fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau dia ada kemampuan untuk taharah, kemudian tidak taharah, maka tidak sah salatnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Umar. Berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar, la yaqbalu Allahu salata bighairi tahur. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat tanpa bersuci. Nah, diriwayatkan oleh al-imam Muslim. Ya. Sehingga orang yang salat dalam keadaan tidak bersuci, tidak diterima salatnya. Bahkan kalau dia sengaja melakukannya, termasuk istihza mengolok-olok syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Sehingga hendaklah kita membiasakan anak-anak kita, walaupun belum mencapai usia balig, ketika hendak sholat, dihasung, bersuci terlebih dahulu, berwudu terlebih dahulu. Ya. Walaupun ya sebagian anak-anak yang namanya juga anak-anak, sholat tanpa wudu. Nah, yang namanya anak dimaklumi dan tidak berdosa. Ya, dikarenakan rufi'al qalam anis salas, diangkat pena dari tiga orang, diantaranya dari anak kecil sampai dia balik. Tapi hendaklah kita membiasakan mereka ketika hendak melaksanakan sholat untuk bersuci terlebih dahulu. Ya, dipahamkan, diajari bahwasanya bersuci termasuk diantara syarat sahnya sholat. Yang kelima, dukhul waqti li sholatil mu'aqqatah. Masuk waktu untuk sholat yang telah ditetapkan. Nah, kita bahas tentang awqatus sholat, waktu-waktu sholat. Liqali ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surah An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah suatu kewajiban yang telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Nah, wali hadis Jibril hina amman nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi salawatil khamsi. Berdasarkan juga hadis Jibril ketika beliau mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lima waktu. Ya, di hari pertama malaikat Jibril mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal waktu. Di hari kedua beliau mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir waktu. Kemudian Jibril mengatakan summa qala ma baina hadainil waqtaini waqtun. Ya. Di antara dua waktu ini adalah waktu untuk melaksanakan salat. Maksudnya di antara waktu awal dan waktu akhir itulah waktu untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai sholat sebelum waktunya atau sholat setelah keluar waktunya. Fala tasihu sholatu qabla dukhuli waqtiha. Tidak sah sholat sebelum masuk waktunya. Wala ba'da khurujihi illa li udrin. Dan tidak sah juga sholat setelah keluar waktunya kecuali ada udzur. Ya. Kalau ada udzur seperti seorang tertidur, nah tertidur pulas, ya. Mungkin habis ronda malam jaga sholat subuh misalkan terluputkan dikarenakan ketiduran, bangun jam 8 sholat subuh, walaupun jam 8 siang tadi, jam 8 pagi dikarenakan ada udzur, nah. Manama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa kemudian meninggalkan salat, maka salat ketika dia ingat, salat ketika dia bangun. Nah, walaupun sudah keluar waktunya, ini ada udzur. Nah, adapun kalau tidak ada udzur, maka tidak sah salat sampai keluar waktunya atau sebelum waktunya. Ya kenam satru aurah ma'al qudrah bi syai'in la yasiful basharah. Menutup aurat apabila dia mampu dengan sesuatu yang tidak mencipati, menampakkan warna kulitnya. Nah, Ini syarat yang keenam. Menutup aurat kalau dia mampu. Nah, dengan suatu pakaian yang tidak menampakkan warna kulitnya. Ya. Sebagian ulama menyebutkan ketika seorang memakai pakaian yang tipis, ya, untuk sholat, kemudian terlihat dari luar warna kulitnya ini putih, ini hitam, ini merah, dan sebagainya, menyatakan tidak sah sholatnya. Nah, riqali ta'ala, surat yang ke-6 ini, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, wahai manusia. Yeah. Pakailah pakaian kalian yang indah setiap memasuki masjid. Nah, yeah. Ini pun merupakan dalil tentang menutup aurat. Yeah. Ketika hendak melaksanakan sholat. Bahkan lebih daripada itu, bukan sekedar menutup aurat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan zina. Pakaian yang indah, pakaian yang baik. Nah, ya, bukan sekedar menutup aurat saja. Tapi pakaian yang baik, pakaian yang indah ketika melaksanakan sholat. Nah, bersih pakaiannya. Nah, bahkan disunahkan memakai wangi-wangian. Ya. Barakallahu fikum, bukan sekedar menutup aurat saja. Tapi lebih daripada itu. Zina. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakaian yang baik, pakaian yang bagus, yang indah. Ketika masuki masjid. Nah, dikarenakan ketika kita hendak melaksanakan sholat. Ini merupakan munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, upaya kita mendekatkan diri kepada zat yang menguasai alam semesta ini. Allah subhanahu wa ta'ala. Saya perhatikan pakaian kita. Tidak asal-asalan ketika hendak melaksanakan sholat. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, La yakbalullah sholata ha'idin illa bikhimar. Allah tidak menerima sholat perempuan yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung menutup aurat. Wa auratu rajul al-baligh ma baina surah wa rukbah. Aurat laki-laki yang baligh antara pusar sampai lututnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Jabir. Berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir radhiyallahu anhu, "Idza shalaita fi saubin wahidin," apabila engkau salat memakai satu pakaian, ya, satu pakaian. Nah, atau satu kain. "Fa in kana wasi'an faltahib bih," apabila pakaiannya itu longgar, nah, luas, maka selubungkanlah, selimutkanlah, diselimutkan. Nah, bagian atas tertutupi, bagian bawah tertutupi, ini kalau luas. Nah, wa in kana dayyiqan fattajir bih, kalau pakaiannya itu sempit, maka jadikanlah sebagai sarung, bagian bawahnya saja. Ya. Nah, pada asalnya ketika kita sholat disunahkan untuk memakai dua pakaian, bagian atas, bagian bawah. Nah, bagian atas misalkan gamis, bagian bawahnya bisa sirwal atau bisa sarung. Nah, sebagaimana kain ihram ada dua, ya. Nah, bagian satu untuk jadikan sarung, yang satu untuk bagian atasnya. Tapi kalau seandainya hanya memiliki satu pakaian saja, ya, kalau pakaiannya longgar, besar, luas, maka selimutkan, selubungkan pada badannya. Tapi kalau sempit, tidak cukup untuk diselubungkan, maka yang diutamakan bagian bawahnya. Jadikan sebagai sarung. Nah, di sini para ulama berpendapat bahwasannya aurat seseorang laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut. Nah, kenapa Rasulullah mengatakan kalau seandainya sempit yang didahulukan bagian bawah ya supaya tertutupi pusar sampai lututnya. Nah, ini aurat ketika salat. Barakallahu fikum. Nah, muncul perbedaan pendapat tentang paha. Apakah paha ini termasuk aurat ataukah tidak? Khilaf di antara para ulama. Nah, kalau jumhur ulama berpendapat bahwasanya paha termasuk aurat. Nah, adapun ulama yang lainnya seperti Ibn Abi Da'ib dan juga Daud Al-Zahiri, Imam Ahmad dalam suatu riwayat mengatakan bahwasanya paha bukanlah aurat. Nah, mereka berdalil dengan hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi SAW ketika menuju Khaybar, ya, beliau menyingkapkan sarungnya ke pahanya. Ditarik sarungnya, sarungnya ke atas, ke pahanya. Nah, dalam riwayat yang lain, tersingkap. Ya. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah sengaja menyingkapnya. Ada riwayat Rasulullah yang mana Rasulullah SAW tersingkap, tidak sengaja. Nah, sampai kata Anas, hatta inni la anzuru ila fakhidi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai aku melihat paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan wa inna rukbati la tamisu fakhidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lututku ini mengenai menyentuh paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Sehingga para ulama dengan hadis ini menunjukkan paha bukanlah aurat. Nah, begitu juga hadis yang lain ya. Hadis dari sahabat atau sahabiah Anas ibn Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi saw ketika beliau berada di rumahnya, kashifan an fakhidaihi, ya, tersingkap kedua pahanya. Nah, kemudian Abu Bakar minta izin untuk masuk rumah Nabi SAW. Rasulullah mengizinkannya dalam keadaan pahanya masih tersingkap. Nah, ya, kemudian Umar bin Khattab pun minta izin untuk masuk ke rumah Nabi SAW. Dan Rasulullah pun mengizinkannya. Ya, masih dalam keadaan tersingkap. Ya, kedua paha Nabi SAW. Kemudian masuklah Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anha. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Rasulullah SAW. Nah, menurunkan pakaiannya. Ya, supaya tidak terlihat pahanya. Dan mengatakan, ala astahi min rojulin yastahyi minhul malaika. Tidakkah aku merasa malu dari seseorang yang malaikat pun malu kepadanya? Keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, ya, di sini menunjukkan bahwasannya paha ini bukan aurat laki-laki. Nah, dan wallahu a'lam, pendapat yang kedua ini berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, pendapat yang lebih kuat bahwasanya al-fakhd laysat min aurati rajul. Walakin, akan tetapi yang bagi selayaknya, nah, ya, menutup, bahkan wajib untuk menutupnya ketika melaksanakan sholat. Nah, ya. Sebagaimana wajib menutup pundak ketika melaksanakan sholat. Ya. Dan juga sabda Nabi SAW, kalau sempit pakaiannya, jadikanlah sarung. Nah, yang sarung menutup pahanya. Ya. Barakallahu fikum. Walaupun di luar sholat bukan merupakan aurat, akan tapi min babil adab. Termasuk di antara adab. Nah, ya. Termasuk di antara adab, ya, yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, menutup pahanya. Nah, adab Rasulullah SAW tadi sekali saja, ya, terlihat pahanya. Nah, barakallahu fikum. Walaupun demikian, berdasarkan dalil yang saya sebutkan tadi, min babil adab, termasuk di antara adab, etika yang baik dalam masyarakat, hendaklah menutup pahanya. Apalagi dalam sholat. Ya. Sifatnya wajib. Nah. Dan juga Allah mengatakan, khudu zinataku. Pakaian yang bagus, yang indah. Nah. Ya. Bisa kita bayangkan, seorang sholat, terlihat pahanya. Kelihatannya kurang bagus. Tidak menunjukkan hay'ah as-sholat. Tidak menunjukkan keadaan sholat. Sehingga walaupun berdalil bahwa sinfah ini bukan aurat, tapi ketika sholat, wajib ditutup. Rasulullah mengatakan, kalau pakaiannya sempit, jadikan sebagai sarung. Yang namanya sarung menutup pahanya. Nah, barakallahu fikum. Ini sudah siap di antara para ulama. Tadi kalau jumhur pendapat, paha termasuk aurat. Nah, ada pun zahiriyah berpendapat paha bukanlah aurat. Ya. Khuruj anil khilaf. Keluar dari khilaf, ya, hendaklah kita menutup paha kita. Barakallahu fikum. Wal aula wal afdal ay yaj'ala ala atiqihi syai'an min as-siyab. Yang lebih utama dan lebih afdal menjadikan suatu pakaian di atas pundaknya. Nah, ya. Khilaf di antara para ulama tentang meletakkan pakaian di atas pundak. Kalau kita pakaian seperti ini kan ada kainnya, pakaian biasa ini. Nah, ini masalahnya kalau pakaiannya berupa kain. Kain ihram misalkan dan sebagainya. Nah, ya. Kemudian sholat tanpa menutup pundaknya. Tuh, ya. Barakallahu fikum. Siap di antara para ulama tentang hukum meletakkan sesuatu pakaian di atas pundak. Imam Ahmad berpendapat wajib. Ya. Berdasarkan hadis, la yusallianna ahadukum bisabil wahid laysa ala atikihi minhu syai'un. Tidak boleh salah seorang di antara kalian sholat pada satu pakaian tidak ada suatu kain pun di atas pundaknya. Nah, ya. Dan beliau mengatakan larangan di sini menuntut rusaknya sholat tersebut. Nah, tapi kalau pakaiannya sempit, ya, maka tidak wajib. Ya. Kenapa dikatakan Nabi SAW mengatakan wa in kana dayyiqan fattajir bih. Kalau sempit maka jadikanlah sebagai sarung. Ini dipilih oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya Imam Asy-Syaukani dan juga Ibn Hazm mengatakan hukumnya wajib. Nah, adapun jumhur ulama, kebanyakan para ulama pendapat hukumnya sunnah, bukanlah suatu kewajiban. Ya, berdasarkan hadis tadi, wa in kana dayyiqan fattajir bih. Kalau pakaian sempit, maka sarungkanlah. Nah, jadikanlah sebagai sarung. Ya, kalau sarung berarti tidak menutup apa? Pundaknya. Nah, barakallahu fikum. Dan juga pendapat jumhur ini mengatakan bahwasanya menutup kedua pundak ini bukan dikarenakan pundak ini aurat bagi laki-laki. Akan tetapi untuk kesempurnaan pakaian. Ya, kesempurnaan pakaian, tutup pundaknya. Dan untuk mengikat sarung, supaya sarungnya tidak lepas. Nah, dikarenakan kalau tidak diikat ke pundak, ya, ini khawatir sarungnya atau pakaiannya jatuh. Kemudian terlihat auratnya. Nah, ini yang dipilih oleh Syekh Sa'di dan juga Syekh Ibn Saimin, rahmatullah alim ajma'in. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang kuat, pendapat yang pertama yang dipilih oleh Syekh Ibn Bas, yang mengatakan bahwasanya itu merupakan salah satu di antara kewajiban. Kalau kita sholat, hendaklah pundak kita tertutup oleh kain atau pakaian. Nah, kecuali kalau tidak ada pakaian yang lain tadi. Ya, satu pakaian tidak cukup untuk dikeataskan, untuk dinutup pundak, maka cukup disarungkan saja. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tatkala kita ihram misalkan, ya, disunahkan ketika ihram itu, nah, pada putaran atau tiga putaran pertama tawaf, terbuka apa? Pundak bagian kanannya. Nah, sunahkan. Ya, barakallahu fikum. Dan ketika kita hendak melaksanakan sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim, maka nanti kita menutupnya. Menutupnya, kemudian sholat. Jangan dibiarkan terus terbuka. Barakallahu fikum. Nah, ya. Ini permasalahan tentang menutup sesuatu pada pundaknya. Siapa diantara para ulama? Sebagian mengatakan hukumnya apa? Wajib. Nah. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nahar wajul ayusolliya fi sawbi laysa ala atikihi minhu syai. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang seorang. Nah. Salat dalam suatu pakaian tidak ada suatu kain pun yang menutup pundaknya. Ini larang. Berarti hukumnya tidak boleh. Kebalikannya, menutup sesuatu pundaknya dengan kain, hukumnya adalah wajib. Nah. Paham insyaAllah ini? Ya. Bila kita sholat, misalkan, jangan dibiarkan pundak kita terbuka tanpa ada pakaian atau kain yang menutupnya. Nah, tutup. Walaupun sedang dalam keadaan ihram tadi. Nah. Yang mana ihram kita tahu, pakaian bukan pakaian seperti kita ini. Ya, bukan pakaian biasa yang ada lengan, ada untuk kepalanya, tapi lembaran. Ya, kain. Nah, dua lembar kain. Bagian atas, bagian bawah. Walaupun demikian, tetap kita menutupnya. Nah, barakallahu fikum. Wal mar'atu kulluha auratun illa wajhaha wajhuha wa kaffaiha. Perempuan semuanya aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ini maknanya dalam sholat. Ya. Adapun di luar sholat, semuanya aurat. Pendapat yang rajih. Wajah, telapak tangan, aurat. Nah, tapi ketika sholat, ya, wajah dan telapak tangannya bukan merupakan aurat. Sehingga hendaklah terbuka wajah dan telapak tangannya ketika melaksanakan sholat. Nah, sebagaimana ketika tawaf. Ketika tawaf, perempuan hendaklah terbuka wajah dan telapak tangannya. Kecuali kalau ada laki-laki yang ajanib, laki-laki yang bukan mahramnya, maka hendaklah dia menutupnya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Lebih pada asalnya, ya, terbuka wajah dan telapak tangannya ketika sholat, ketika tawaf. Ya. Tapi ketika ada laki-laki ajanib yang bukan mahram melihatnya, maka hendaklah dia menutup wajahnya. Illa idza shallat amama al-ajanib ay ghairu al-mahrim, kecuali apabila dia salat di hadapan laki-laki yang asing yang bukan mahramnya, fa innaha tughatti kulla shay'in, maka sesungguhnya dia menutup semua anggota tubuhnya termasuk wajah dan telapak tangan. Aliqali sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-mar'atu awrah. Perempuan itu aurat. Ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allah salata ha'idin illa bi khimar. Ya. Dan juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima salat perempuan yang sudah haid kecuali dengan khimar, memakai kerudung. Sehingga ketika perempuan salat bersama perempuan yang lainnya, maka hendaklah membuka wajah dan telapak tangannya. Kecuali kalau dia salat, nah, di sana ada laki-laki ajanib yang bukan mahramnya, maka hendaklah dia salat dalam keadaan menutup semua tubuhnya. Nah, sebenarnya banyak permasalahan-permasalahan berkenaan dengan menutup aurat. Bagaimana ketika sholat kemudian tersikap auratnya, membatalkan ataukah dia membatalkan? Ada rincian dari para ulama. Kalau auratnya sedikit, ya, maka tidak batal. Kalau dia segera untuk menutupnya kembali. Nah, tapi kalau auratnya besar, kemudian dia dibiarkan, ini bisa membatalkan sholat. Nah, bagaimana memakai pakaian yang tipis? Nah, kemudian terlihat warna kulitnya. Apakah batal ataukah tidak? Kemudian juga bagaimana kalau memakai pakaian yang sempit? Nah, sehingga terlihat lekukan tubuhnya. Apakah batal ataukah tidak? InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya, insyaAllah. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanak wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.